Mitra bisnis, pengusaha kembali mengkritik pemerintah yang dalam menerbitkan aturan tidak memikirkan kondisi lapangan. Kali ini dari pelaku usaha multifinance yang sekarang wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lambat 30 hari setelah kredit cair. Padahal BPKB yang menjadi syarat pendaftaran belum tentu satu bulan bisa jadi. Ada ancaman pencabutan izin usaha jika tidak patuh. Penerbitan akta fidusia juga bisa makan waktu lebih dari 2 bulan, yang berarti sebelum itu, pengusaha tidak bisa menarik kendaraan meski kreditnya macet. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur ASKO Automotive, Stanley Atmaja. Pak Stanley, apa komentar Anda? Gini, kalau saya sih lihatnya penerapan harus difidusiakan sih sah-sah saja. Itu satu. Karena itu merupakan bagian daripada dokumen legal kan sebenarnya kan. Hanya kejelasan daripada prosedur selanjutnya itu seperti apa. Satu, pendaftaran yang harus dilayani begitu banyak. Ya, jadi satu company aja mungkin 1 tahun bisa 1 juta lebih unit motor. Kemudian pada saat pelaporan itu kan harus dapat sertifikat untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Secara teknisnya pun juga akan sedikit rumit ya kalau tidak ada satu proses yang mencerminkan bahwa itu sudah difidusiakan. Tapi yang lebih krusial lagi adalah efektivitas daripada memfidusiakannya itu apa. Iya kan? Karena ini akan menjadi satu hal yang diandalkan secara legal bahwa baik si multifinance maupun si customer kan terlindung dari aspek hukum yang betul gitu loh. Ini yang harusnya dibereskan termasuk tadi yang dikatakan gitu bahwa antara BPKB dan itu harus kapan gitu pendaftarannya. Jadi memang kalau saya ini juklaknya itu yang harus segera dirapikan dan disosialisasikan karena sampai hari ini pun banyak belum tersosialisasi yang dari notaris, dari lembaga fidusia gitu ya. Masing-masing kan harus punya tugas kan dengan adanya pendaftaran dan adanya biaya. Itu kan harus ada gunanya juga bagi si multifinance-nya. Kalau menurut Bapak, kapan timing yang tepat untuk aturan ini diterapkan? Timing sih sebenarnya anytime, hanya pada saat di launching itu sudah siap gitu maksudnya. Kalau sekarang kan belum ada sosialisasi, belum ada apa, tiba-tiba kan diharuskan memfidusiakan. Sementara kan kalau lihat dari sisi undang-undang menyatakan bahwa itu tidak diharuskan. Nah ini kan harus ada satu kejelasan kan, bahwa ini memang merupakan bagian dari yang diharuskan atau merupakan bagian daripada pilihan. Timingnya sih nggak masalah, hanya sosialisasi dan persiapan daripada pelaksanaannya aja kalau yang saya lihat. Lalu dari asosiasi maupun industri pembiayaan kan sedang melakukan judicial review. Bagaimana perkembangannya, Pak? Rasanya masih dalam taraf berdiskusi kali ya, mencari kekurangan-kekurangan dalam sisi juklak dan bagaimana mensosialisasikan dengan baik. Jadi masih dalam taraf diskusi dan masih dalam taraf mencari dan melengkapi apa yang harus dilakukan, baik dari sisi pemain, dari multifinance, maupun dari sisi mengikuti peraturan dari Menteri Keuangan. Ada saran lain, Pak, agar terjadi win-win solution antara pengusaha dan pemerintah? Nomor satu, harusnya para pemain itu dilibatkan dan diambil dia punya pendapat-pendapatnya. Mana yang kira-kira bisa menjadi kendala dan bagaimana solusinya. Kan intinya bukan menentang dari apa yang mau dilakukan pemerintah, kan ya. Tapi adalah bagaimana kendala-kendala yang diminta dalam hal ini di judisial itu seperti apa gitu. Boleh digambarkan, Pak, dampak seperti apa yang akan dialami oleh industri pembiayaan terkait kebijakan ini? Tergantung kesiapan dari masing-masing company sih. Jadi kalau memang company-nya lebih siap dalam hal proses dan administrasinya, mestinya tidak akan terlalu memberikan dampak yang berantakan gitu ya. Tapi kalau belum siap, pasti akan lebih berantakan. Dalam hal ini juga tidak bisa, untuk bertentangan juga tidak bisa. Jadi harus benar-benar mempersiapkan juga di dalam. Demikian Presiden Direktur ASKO Automotive, Stanley Atmaja. Saya Wendy Lim.